Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Langsung saja kita lanjutkan pada inti dari buku ini. Mari dulu saya rekomendasi Syekh Aiman Al-Zawahiri. Kita masuk halaman 2 langsung kepada teks asli dari artikel Syekh ini. Jawabu su'alin fi jihadid daf'i. Jawaban atas sebuah pertanyaan tentang jihad defensif. Fi kalami Syekhi Atiyatillah. Dan Syekh Atiyatullah. Ini bukan buku, tapi ini sekedar sebuah tanya jawab atau pertanyaan, tapi jawabnya lumayan panjang, 22 halaman. Hurufnya kecil-kecil, kalau besar lebih panjang lagi ya. Ini wallah alam, bisa kita temukan di situs Kansarul Mujahidin atau Al-Jihad Al-Alami atau Al-Sumuh mungkin. Kalau tidak salah ini awalnya termasuk bagian dari tanya jawab dengan Syekh Atiyatullah Alibi di situs Al-Isbah. Terus yang dibuat untuk menjembatani komunikasi antara Al-Qaidah yang di Afghanistan dengan Al-Qaidah yang di Irak pada zamannya Amirul Mukminin Qawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Faqad waradani hadha as-su'alu mukarraran min al-ikhwati fil jabhatil i'lamiyatil islamiyatil alamiyati. Telah datang kepada saya pertanyaan berikut ini secara berulang-ulang dari ikhwan-ikhwan di Jabhah Islamiyah, Islamiyah Alamiyah, Front Media Islam Internasional ya, ada istilah bahasa Inggrisnya. Kalau sering para situs yang Arab ya, Ansarul Mujahidin atau Al-Jihad atau Al-Sumuh itu biasanya ada ruang tersendiri untuk Jabhah Islamiyah, Islamiyah Alamiyah, Front Media Islam Internasional, kiranya termasuk rilisan-rilisan Jaidin Somalia pun muncul di situ. Apalagi terjemahan dalam bahasa Inggrisnya atau ke Arabnya, biasanya rata-rata ke Inggris. Iwan-iwan pada Jabhah Islamiyah, Islamiyah Alamiyah telah menyampaikan kepada saya pertanyaan berikut ini secara berulang-ulang. Wa ahmaltul ijabata alaihi qailan lahum inna hadha su'alu muta'annitin min ahli zayghi wal dalali wal fitnati. Saya mengabaikan, saya malas menjawab pertanyaan tersebut. Saya katakan kepada ikhwan-ikhwan pada Jabhah Islamiyah, Islamiyah Alamiyah, pertanyaan yang kalian sampaikan ini sebenarnya adalah pertanyaan seorang muta'annit, orang yang nyel, orang yang suka cari gara-gara, orang yang suka bersikeras. Min ahli zaygi wa dalali wal fitnah. Dari kelompok orang-orang yang menyimpang, sesat, terkena fitnah, terkena ujian, terkena bala. La su'alu man yuridul haqqa wa yatlubul huda. Bukan pertanyaan orang yang inginkan kebenaran dan mencari petunjuk. Wa dzalika li ma'rifati bi anna hadza su'ala bal hadhi syubuhati mutalaqqatun an qaumin maqsusina dhalina warija marikina min ghibatil islam. Hal itu karena saya tahu betul bahasanya pertanyaan yang disampaikan oleh iwan-iwan itu sebenarnya bahkan ya pertanyaan tersebut, bahkan syubhat tersebut mereka terima dari sebuah kaum yang khusus yang tersesat lagi khawarij, orang-orang yang marikin, orang-orang yang keluar dari ikatan Islam. Sebutkan kalau khawarij itu disebut marikoh, marikin, orang-orang yang keluar dari Islam maksudnya bukan kafir, bukan, tapi itu menurut bahasa hadis, ya, di mana dalam bahasa hadis disebutkan hadis khawarij, ya, orang khawarij itu melesat meninggalkan agama bagaimana anak panah melesat keluar dari hewan buruan sampai-sampai melewati tai dan darah tanpa ada tai dan darah di badan hewan buruan itu yang nempel di anak panah itu. Marifin, marifoh keluar, bukan berarti murtad atau kafir, itu sebuah pencipatan negatif untuk mereka. Wahum jama'atul mukhlifi al-mukna al-mukna Aba Maryam al-mukanna, ya. Mereka adalah kelompoknya, jamaahnya al-mukhlif al-mukanna yang memakai nama kunyah Abu Maryam al-mukhlif. Kama haddatsani anhum man sami'a kalamahum, sebagaimana diceritakan langsung kepadaku oleh orang yang pernah mendengar ucapan mereka. Au qara'a lahum, atau membaca tulisan-tulisan mereka. Au naqashahum 'alal internet, atau berdiskusi dengan mereka lewat internet. Sebenarnya yang bertanya iwan-iwan yang bekerja di front media Islam internasional. Tapi pertanyaannya dia juga iwan-iwan itu katanya sebenarnya berasal dari pendapat kelompok Khawarij pada masa kini, itu kelompoknya Abu Maryam al-Mukhlif. Ghaira anna al-ikhwata alahu fi kitabati jawabi. Hanya saja ikhwan-ikhwan tetap mendesak saya untuk menulis jawaban atas pertanyaan tersebut. Li anna al-amra ashkala ala ba'dil ikhwani thayyibina min ahli khair. Karena perkara ini membingungkan sebagian ikhwan yang baik dari kalangan ahlul khair. Fasta'antu billahi ta'ala fi kitabati hadha jawab. Maka saya memohon kepada Allah pertolongan dalam menulis jawaban atas pertanyaan ini. Sa'ilan al-maula azza wa jalla al-huda wa sadada wa taufiq wa al-suwab. Dan memohon kepada al-maula Allah azza wa jalla petunjuk, ketepatan dan taufik menuju kebenaran. Ini mukadimah Syekh Hafizullah Alibi. Kemudian bunyi pertanyaannya, pertanyaannya pendek saja tapi jawabannya yang seru. Soal pertanyaannya adalah jihadud dafi innama syuri'a lidifai andari Islam allati yasulu 'alaiha al-kufaru, yang disebut jihad defensif itu disyariatkan, hanya disyariatkan untuk membela negeri Islam, Darul Islam, yang diserang oleh orang-orang kafir. Secara fikih memang begitu, kalau belajar buku fikih apapun ya bahas masalah jihad, jihad difa', jihad defensif yang fardu ain itu ketika satu negeri Islam diserbu oleh orang-orang kafir, nah itu jadi fardu ain. Fa kaifa yumkinu ta'diyatu jihadid daf'il yauma wa jami'u diyaril muslimina tahawwalat li diyari kufri li ghalabatil kufari 'alaiha. Maka bagaimana mungkin jihad defensif pada hari ini bisa dilakukan sementara seluruh negeri kaum muslimin telah berubah jadi darul kufrin, negeri kafir, disebabkan oleh kemenangan kekuasaan orang-orang kafir atas negeri-negeri muslimin itu. Tanyaannya begitu yang diajukan oleh kelompoknya Abu Maryam al-Mukhlif. Walaupun saya punya dugaan Abu Maryam al-Mukhlif ini mungkin dia atau pengikutnya yang nulis buku yang dibantah oleh Syekh Abu Qatadah al-Qudsi itu, ya, Sunanul Mutayabin, buku yang membahas kasku subuhat fil mujadilin, kasku subuhat fil mufasilin mujadnya mufasilin tada li royatin man akola yang mujid membongkar subhat-subhat orang-orang yang berperang di bawah bendera orang-orang yang telah rusak aslinya, orang-orang yang telah menggugurkan pokok agamanya, orang-orang yang dianggap Islamnya sudah rusak, orang-orang yang dianggap saat yang dianggap musyrik, kafir, keluar dari Islam itu. pada intinya menyebutkan apa tidak boleh berperang di pihak Taliban. Satunya lagi adalah Hamas itu orang kafir tidak boleh berpihak di bawah bendera Hamas. Alasannya kalau Hamas itu tidak menerapkan syariat Islam maka dia pemerintahan sekuler, pemerintahan kafir. Kalau Taliban dia dianggap pemerintahan kafir karena dia ini apa mengakui lembaga PBB di mana di Kabul dan di Kandahar badan-badan PBB mungkin UNESCO mungkin apa itu masih ada di sana, di PBB ada di sana, kemudian diplomat-diplomat PBB itu karena kesana kemari dengan kendaraan berbendera PBB itu mendapatkan jaminan keamanan dan lain-lain yang dianggap membuat Taliban sebagai pemerintahan murtad. Sebenarnya itu dibantah oleh Syekh Abu Qatadah ini Oyabin. Isu banyak seperti itu. Dihadifa, dihadifensif itu hanya berlaku ketika negeri Islam diserang oleh orang kafir. Nah ini kalau negerinya sudah dikuasai oleh orang kafir ya, sejak ratusan tahun lalu berlaku hukum sekuler ya kan. Sejak zaman Belanda berkuasa di negeri ini, satu persatu jihad umat Islam dipatahkan, yang jihad di Ternate dikalahkan, di Ambon dikalahkan, di Sulawesi dikalahkan, di Jawa Tengah kalah, Jawa Timur kalah, di Banten kalah, di Jabar kalah, di Sumatera kalah, di Aceh kalah kan. Akhirnya Belanda memantapkan kekuasaannya Nusantara ini, dia terapkan hukum-hukum Belanda. Belanda hengkang dari sini, digantikan Jepang, Jepang terapkan hukum Jepang. 3 tahun setengah. Jepang angkat capi, naiklah pemerintahan sekuler. Karena sampai hari ini pun hukumnya masih hukum Belanda. Bahkan disebutkan dalam apa matinya negara hukum. Ya. Matinya negara hukum itu disebutkan di Indonesia itu sampai saat ini masih berlaku 400 lebih produk hukum Belanda. Kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum perdata itu hanya 2 dari 400 undang-undang Belanda tadi. Sudah ratusan tahun berlaku hukum kafir. Berarti ini namanya Darul Kufri. Kalau Darul sudah jadi Darul Kufri sejak ratusan tahun lebih, berarti tidak perlu ada tiba-tiba orang pemerintahnya pemerintahan kafir. Negerinya juga negeri kafir, bukan negeri Islam. Ini pemahamannya kelompoknya Abu Maryam Al-Mukhlif ini. Fakaifa yumkinu raddu ala hadhihi syubhat? Ala hadhihi syubhat. Bagaimana cara membantah syubhat seperti ini? Tsumma alaysa al-hukmul 'amu lil muqimina fi diyaril kufri annahum kuffarun musyrikun? Kemudian, bukankah hukum umum, status umum orang-orang yang tinggal di negeri kafir itu adalah musyrikun kafirun, bukankah orang-orang yang tinggal di negeri kafir itu hukum asalnya secara umum mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Fakaifa nahkumu ala amati biladil islami bi annahum mujrimun? Maka bagaimana mungkin kita menghukumi kebanyakan negeri Islam, maksudnya penduduk negeri-negeri Islam itu sebagai orang-orang Islam, kenapa kita sebut mereka Muslim? Kenapa kita sebut mereka Muslim? Ini subhat yang dilontarkan oleh kelompoknya Abu Maryam Al-Mukhlif ini. Mungkin karena terjadi diskusi seru di internet, begitu akhirnya bikin keributan, begitu akhirnya apa? Tadi jabah ilmiah, Islamiah alamiah itu kemudian mengajukan subhat ini. Disodorkan ke Syekh ini, gimana ada pertanyaan begini, jawabannya bagaimana? Pada awalnya Syekh Atiyatullah tidak mau jawab. Ini pertanyaan orang yang ngeyel, orang memang tidak punya etikat baik untuk cari petunjuk, inginkan kebaikan. Tapi itu banyak orang-orang ahli zih wa dolal, orang-orang sesat. Wa qabla jawab mutawakilina ala rabbil arbab al-malikul wahab, sebelum menjawab pertanyaan, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadzkuru li ikhwanina muqaddimatan nafi'atan insyaallah. Kami akan menyebutkan bagi ikhwan-ikhwan sebuah muqaddimah yang bermanfaat insyaallah. fiha ibarun wa tambihun ala su'iha aliha ula'il marikin wa amtalihi. Dalam mukadimah ini saya akan menyebutkan beberapa ibar ya, pelajaran buat tambih dan peringatan tentang buruknya keadaan orang-orang marikin tadi, Abu Maryam al-Mukhlis dan pengikutnya, wa amtalihim dan orang-orang yang seperti mereka. Wa fiha bayanun mukhtasarun li mujmali usuli dalalihim. Dalam mukadimah saya juga akan sebutkan penjelasan secara ringkas tentang pokok-pokok global, secara global akan saya terangkan pokok-pokok pangkal-pangkal kesesatan mereka. Wa wasaya li ikhwanil muslimin fi kulli makanin li yuhadziruhum, dan wasiat, beberapa wasiat kepada ikhwan-ikhwan kaum muslimin di setiap tempat untuk mewaspadai mereka. Wabillahi musta'an, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jadi nanti saya Azizullah akan menyampaikan dua hal ya. Yang pertama sebuah mukadimah sebelum memberi jawaban, baru kemudian bagian kedua adalah jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Mukadimahnya itu lebih panjang dari jawabannya. Mukadimahnya antum lihat sampai halaman 17. Dari halaman 2 sampai halaman 17. Sementara jawaban untuk pertanyaan itu dari 17 bagian tengah. Tengah yang bawah itu sampai akhir halaman 22. Nah, kenapa kodimahnya yang lebih panjang? Ya karena beliau sebutkan di sini hal yang mungkin tadi belum banyak diketahui oleh mayoritas kaum muslimin, bahkan termasuk para aktivis Islam, bahkan termasuk para pegiat media Islam, termasuk juga Mujahidin sendiri ya. Jadi disebutkan dalam bagian mukadimah ini pengalaman ya, cerita pengalaman tentang bagaimana keadaan orang-orang yang khawarij marikin ya. Orang-orang yang sangat-sangat tasadut, sangat-sangat ekstrim, sangat keras, sangat mudah mengeluarkan vonis-vonis kafiran kepada umat Islam. Bagaimana kondisi mereka itu secara umum di berbagai negara kayak begitu. Di Libya begitu, di Pakistan begitu, di Afghanistan begitu, di Aljazair begitu, di Mesir juga begitu, dan hampir di semua tempat begitu. Kemudian beliau sebutkan juga kenapa mereka bisa sampai tersesat seperti itu. Disebutkan juga pada pokoknya mereka itu sebutan berdasarkan beberapa perkara yang sifatnya itu kide, lihat ya, diangkat sedemikian rupa, ditempatkan, dianggap sebagai perkara-perkara aktif, perkara-perkara pokok agama, perkara-perkara tauhid yang sifatnya qat'i dan ijma. Juga disebutkan 8 resep untuk menjaga diri agar tidak terpengaruh, tidak terkena oleh fitnah mereka, tidak terkontaminasi oleh penyimpangan-penyimpangan kelompoknya Abu Maryam al-Mukhlis ini. Cukup panjang ya. Nah, kan yang masuk resep itu dari halaman 6 ya, bagian bawah itu, fatlun ya, pembahasan. Wal ismatu min fitnati haula'il maftunin al-marikin. Imah, cara berlindung, perlindungan, resep agar beberapa kiat agar tidak terkena kesesatan mereka, fitnah mereka. Ada disebutkan 8 itu cukup panjang dari halaman 6 sampai 14. Halaman 6 sampai 14. Dan pada resep yang ke-6 di halaman 8 itu disebutkan pada intinya mereka ini membesar-besarkan perkara-perkara fikih yang sifatnya ijtihad, memungkinkan untuk terjadinya perbedaan pendapat, diangkat jadi perkara fikih itu diposisikan sebagai intinya perkara Islam. Kemudian dianggap tuh ini perkara qati yang sudah baku, tidak bisa berubah, ijma yang tidak menerima perbedaan pendapat. Siapa yang tidak begitu berarti dia di luar Islam. Disebutkan berapa perkara yang jadi merek dagang mereka. Mana-mana dalam tarbiyah, dalam mendidik aktonemen, dalam membina pengikutnya itu dari zaman Khawarij pada masa tahun 70-an di Mesir, ya. Zaman-zaman gencar-gencarnya Jamal Abdul Nasser menerangi aktivis Islam di Mesir, sehingga kemudian lahir jamaah Hijrah wa Takfir, jamaah Takfir wa Hijrah, sampai kemudian ke tempat-tempat lain. Itu selalunya yang diangkat dalam membina orang mesti dimulai dari perkara itu. Kan itu perkara itu mesti yang pertama selalunya dimulai dari pembahasan masalah al-udhru bil-jahli, masalah udhur. Ada tidak udhur dengan kejahalan dan kebodohan, ada tidak udhur dengan ta'wil. Bukan udhur-udhur yang begitu itu, yang kalau kita baca dalam kitab akidah tidak ketemu itu. Kita baca akidah ta'wiyah, akidah bahkan kitab-kitab salaf pun tidak akan ketemu. Yang akan kita ketemukan dalam kitab-kitab usul fikih yang begitu itu. Jadi, kalau dalam pembahasan usul fikih, pembahasan itu mahkum alaih, pembahasan tentang mukallaf, orang siapa ini orang yang terkena perintah syariat itu. Kan ada pembahasan nanti awarid ahliyah, penghalang-penghalang yang menyebabkan orang itu tidak terkena taklif. Ada pembahasan nanti awarid yang sifatnya samawiyah, penghalang yang memang dari sono, dari Allah sudah dikasih begitu. Contohnya bakila. Nanti ada juga awarid itu yang sementara, temporer, kebodohan dan lain-lainnya. Ternyata tempatnya dalam kitab-kitab usul fikih. Anda juga disebutkan setelah itu biasanya mereka mulai membahas masalah perbedaan antara kufur dan syirik. Selalunya diangkat begitu. Nanti dikisir perkataan Ibnu Taimiyah selalunya. Macam Fatwa Juz 20 selalunya. Nama syirik itu ditetapkan bagi setiap orang yang menyekutukan Allah. Sekalipun belum datang risalah. Disebutkan contoh ayatnya. Selalu dimulai dari situ. Kufur, apa bedanya kufur dan syirik? Kata mereka, kufur dan syirik itu dua hal yang berbeda. Kalau syirik itu adalah pelakunya disebut musyrik sekalipun belum datang hujah. Orang tahu, tidak tahu, orang bodoh atau pinter kalau berbuat syirik, maka dia syirik. Sementara kalau kafir itu, orang melakukan syirik baru disebut kafir kalau sudah sampai kepada dia, ya itu yang selalu diangkat. Dan itu kemudian dianggap sebagai perkara yang sudah pasti gitu. Nah ini misalnya bilang begini, dalilnya ini. Nanti sampai ulama Jawa Najat, saya Muhammad Bihantul Wahab, saya ini anak cucunya, murid-muridnya semua bilang begitu. Akhirnya ini dianggap sebagai satu-satunya pendapat dalam Islam. Pokoknya kamu berbuat syirik, paham, tidak paham, sebut musyrik. Kalau caranya begitu, taat pada Pancasila itu syirik akbar, jelas. Bagaimana dengan jutaan umat Islam orang-orang tua kita yang meninggal sebelum mereka mendapat dakwah Pancasila itu syirik akbar yang harus dijauhi, umpamanya. Apa mereka disebut musyrik? Kalau musyrik berarti ente yang dulu lahir dilahirkan oleh orang tua musyrik berarti anak musyrik juga. Tidak pernah dapat warisan berarti kan? Padahal disebutkan oleh Ibnu Hazm, ya. Ibnu Hazm ini meninggal tahun 463 abad di Hijriah. Disebutkan dalam bukunya Al-Fasl itu. Al-Fasl di Al-Milal Al-Ahwa wa Nihal disebutkan. Kalau Imam Syafi'i, Syafi'i itu menyatakan syirik dan kufur itu sama saja. Sementara kalau Ibnu Abu Hanifah, itu menyatakan syirik dan kufur itu berbeda. Jadi istilah perbedaan syirik dan kufur itu sama atau beda itu sejak zaman abad pertama Hijriah juga sudah ada orang bahas, tapi kan tidak ada satupun ulama membesar-besarkannya. Kemudian jadi inti madhab Syafi'i, inti madhab Hanafi, tidak begitu. Itu pun ranahnya bukan ranah menyalahkan. Buktinya para ulama madhab lainnya pun tidak pernah bahas masalah itu. Ulama akidah lainnya tidak pernah bahas. Bahkan Ibnu Hazm sendiri dalam bukunya tersebut, beliau menguatkan pendapat yang menyatakan syirik dan kufur itu sama saja. Sama saja. Mau dicari dalil dalam Al-Quran juga banyak dalilnya. Kalau disebutkan orang berbuat syirik dalam Al-Quran, disebut musyrik. Sekalipun tidak tahu. Ayo, okay. Di dalam Al-Quran juga banyak. Ayat menyebutkan orang berbuat syirik disebut kafir. Sekalipun dia duduk. Belum dapat hujah. Kalau dicari dalilnya. Kemudian perkara berikutnya yang disebutkan itu, yang selalu kemudian di tahapan setelah itu adalah kaidah. Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu tentang kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Siapa tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu atau kekafiran orang kafir, maka dia ini kafir. Jadi dengan penerapannya yang seperti itu. Kemudian naik setelah itu pembahasan masalah al-asma' wal-ahkam. Masalah nama-nama dan hukum-hukum. Syirik apa, kufur apa, musyrik apa, dan seterusnya. Mana yang sebelum hujah, mana yang sudah hujah. Belajar, mempelajari agama, mempelajari akidah, mempelajari tauhid ini harus paham banyak istilah, harus menghafal banyak dalil, harus ini gitu. Ada batasan-batasan, oh kalau enggak gitu berarti belum paham tauhid. Oh kalau enggak paham itu belum belajar akidah. Kemudian setelah itu iddi'aul ijma'at wal qat'i wal yaqin. Ya. Klaim adanya ijma' atas perkara ini, perkara itu. Ya. Dia bilang ini ijma', ini ijma', ini ijma'. Padahal ternyata ijma'nya itu biasanya ijma' versi ulama dakwah najd, di mana para ulama dakwah najd bahkan begini, ulama dakwah najd bahkan begini. Padahal najd itu di tengah dunia Islam itu ya cuma berapa luasnya, ulamanya juga berapa bandingkan seluruh ulama Islam seluruh dunia. Dulu zaman Imam Malik, Imam Mazhab yang kedua, Imam Malik, beliau hidup abad 2 Hijriah. Meninggalnya saja tahun 179 Hijriah. Belum habis abad 2. Beliau hidup di Madinah, bergaul dengan orang-orang anak keturunannya Muhajirin dan Ansor, ya kan? Paling tidak dia bertemu dengan generasinya tabi'in, baik tabi'in senior maupun tabi'in junior atau tabi'in pertengahan. Imam Malik sendiri tergolong tabi'in. Ketika beliau saat itu merumuskan salah satu dasar madhabnya itu ijma penduduk Madinah. Ya, pokoknya kalau seluruh penduduk Madinah berbuat begini, maka ini saya pegang, ini madhab saya. Itu saja dikritik oleh para ulama lainnya. Prinsipnya Imam Syafi'i kan, prinsipnya Imam Malik kan, Madinah ini negeri hijrahnya Rasulullah SAW. Ilmu itu gudangnya di situ. Ya ulama apa semuanya di situ. Enggak mungkin amalan penduduk Madinah itu menyelidiki jalannya Rasulullah SAW. Itu orang hidup abad pertama 2 Hijriah begitu. Tapi ketika pendapat-pendapatnya seluruh ulama Madinah, penduduk Madinah itu diterima secara bulat oleh Imam Malik, kemudian dijadikan dasar mazhab, itu para ulama lainnya mengkritik. Tidak benar kalau ijma perbuatan atau ijma penduduk Madinah itu dijadikan sebagai dalil tadi. Kenapa? Karena sepeninggal Rasulullah SAW, apalagi pada masa Abu Bakar, Umar dan Utsman, itu ribuan sahabat itu meninggalkan Madinah ke negeri sana kemari berjihad, berdakwah. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah itu, kuburan terbesar kedua di dunia yang menampung kuburan terbesar kedua di dunia itu yang menampung paling banyak jenazah para sahabat Nabi SAW itu adalah desa Babu Amru. Babu Amru di Homs sana, di Suria. Makanya desa itu pada awal revolusi kemarin pembantaiannya paling parah. Ya. Karena di situ itu memang makam terbesar kedua para sahabat setelah pemakaman Baqi. Itu dikritik. Tidak benar kalau ijma penduduk Madinah itu dianggap sebagai sebuah dalil tersendiri. Kenapa? Karena ilmunya para sahabat itu tidak mencari ke sana kemari. Bahkan Imam Malik sendiri ketika menulis kitab hadis Al-Muwatta yang dianggap sebagai kitab hadis paling sahih pada masa itu. Karena sebelum masanya Sahih Bukhari dan Muslim. Khalifah kedua, Daulah Abbasiya ya, Abu Ja'far Al-Mansur. Datangi Imam Malik, minta izin bagaimana kalau kitab Anda ini saya wajibkan kepada seluruh rakyat ulama. Ya, Imam Malik arang, jangan. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah SAW itu sudah mencar ke sana kemari. Ilmu mereka juga menyebar ke sana kemari. Ilmu yang ada dalam kitab hadis saya ini belum mewakili semua ilmu itu. Boleh jadi ada ilmu-ilmu hadis-hadis yang belum saya ketahui. Dan dalam sejarahnya memang Imam Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Tidak hanya dengan Imam Ahmad. Ahmad itu 1 juta kilometer lebih jalan kaki kita nak kemari cari ilmu itu. Imam Syafi'i juga begitu. Tapi Imam Malik itu tidak pernah meninggalkan kota Madinah untuk belajar di kota lain. Ada hadis-hadis Rasulullah SAW, ada ilmu-ilmu para sahabat itu yang belum masuk ke kitab hadis saya ini. Nanti kalau ibu ini diwajibkan, nanti ada ilmu-ilmu lain yang tidak diterapkan. Kan? Itu ada-ada yang tidak diterapkan. Akhirnya tidak jadi diterapkan. Dan sebagai contoh kecil aja ya. Salah satu yang lewat dari mazhab Imam Malik itu contohnya, salah satu contoh kecil saja masalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam mazhab Imam Malik itu tidak ada amalan sunnah kok namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena setahu Imam Malik selama beliau hidup 40-60 tahun di Madinah itu tidak ada penduduk Madinah itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hadisnya ini sudah pergi duluan. Meninggalkan Madinah, ilmunya nyebarnya di Irak sana, di Syam sana, di Mesir sana. Penduduk negeri itulah yang mengamalkan ada di situ, ya. Makanya dalam mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, atau Ahmad bin Hanbal itu hadis itu mereka kenal. Sementara di Madinah sendiri hadis itu tidak dikenal. Nah, inilah beberapa hal yang disebutkan. Insya Allah akan kita baca sedikit-sedikit. Tapi memang koreanya cukup panjang. Demikian untuk malam hari ini. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.